الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد وأن بدينا عزكم الله كتاب لنجدكم بجر كتاب كتاب زاد المعاد. Masih menyambung pembahasan kita tentang khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Tabuk. Barakallahu fikum, dan salat beliau yang sempat tertunda karena ketiduran beliau dan seluruh para sahabat yang lainnya. طيب قال رحمه الله تعالى والشقي من شقي في بطن أمه. Dan orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dalam perut ibunya. Yakni dari sejak dia dalam perut ibunya, dia sudah ditetapkan kesengsaraannya. Karena setelah janin berumur 4 bulan, maka diutuslah malaikat untuk mencatat apa yang menjadi ketentuan takdir atas janin tersebut setelah lahirnya nanti. Diperintahkan untuk dituliskan dikatiri rezekihi, rezekinya orang ini berapa banyak yang telah Allah tetapkan untuknya rezeki, dikatiri rezekihi wa ajalihi, dan ajalnya berapa lama dia hidup di dunia ini, berapa umurnya, dikatiri rezekihi wa ajalihi wa amalihi, dan perbuatannya apa saja yang akan dia lakukan. Kemudian yang keempat, wa syaqiyun am sa'id, dikatiri rezeki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id, apakah dia termasuk orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang sengsara. Itu yang dimaksud orang yang sengsara adalah orang yang telah sengsara dalam perut ibunya. Maksudnya dari sejak dia dalam perut ibu sudah ditentukan kesengsaraannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yasiru ahadukum ila mawdi'i arba'ati adru', dan sesungguhnya semua kalian akan tetap kembali ke tempat yang luasnya hanya arba'ati adru', 4 hasta. Apa itu? Kuburan. Barakallahu fikum. Semua orang akan kembali ke liang lahat ini. Wal amru ilal akhirah wa milakul amali khawatimuhu. Wal amru ilal akhirah, dan urusannya pun kepada akhirat. Yani setelah dia mati ya, pas urusan-urusan yang harus dia lakukan, yang dia lalui adalah urusan akhirat, mulai dari hisabnya, dibangkitkannya nanti, di mahsyarnya, di hisabnya, kemudian diperjalankannya lewat as-sirat. Barakallahu fikum. Disitulah ditentukan apakah dia akan masuk ke dalam neraka atau bisa menyeberanginya sampai masuk dia ke dalam surga. Baik. Wa milakul amali khawatimuhu, dan kunci dari semua amalan adalah penghabisannya. Apapun dan bagaimanapun kita sebelumnya, yang menentukannya adalah akhirnya. Kalau orang mati di atas keimanan, maka dia mukmin walaupun sebelumnya telah kafir. Kalau dia mati di atas kekufuran, ya dia bersama orang kafir walaupun sebelumnya dia adalah orang mukmin. Faham barakallahu fikum. Baik, wal ibratu bil khawatim, yang menjadi pokok adalah penutupan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berdoa agar supaya kita istiqamah. Baik, Istiqomah artinya tetap kita di atas kebaikan sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau husnul khatimah, akhir yang baik. Baik, mati di atas kebaikan, mati di atas ketaatan, mati di atas kesolehan. Dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari penghabisan yang buruk, penutup yang buruk, yakni mati di atas kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Nasallallahu salamat wa afiyah. Baik. Wa bilakul amali khawatimuhu wa syarrur rawaya rawayal kadhib wa kullu ma huwa atin qarib wa syarrur rawaya sejelek-jelek apa yang dinukil oleh orang adalah nukilan dusta. Berdusta dia. Dia menceritakan kedustaan, menyampaikan kedustaan. Kadib. Ini orang kalau suka dan sudah terbiasa dengan dusta, maka kehidupannya adalah kehidupan dusta. Dia tidak merasa nyaman kalau tidak dusta. Barakallahu fiik. Dia akan senantiasa berdusta dan dia merasa nyaman dengan dusta. Dan bahkan dia senang untuk dikatakan berdusta. Nasallallahu salamatu ala afiyah. Wa kullu ma huwa atin qarib, dan semua apa yang akan datang itu dekat karena pasti. Walaupun mungkin kita akan lagi sekian puluh tahun, sekian ratus tahun lagi, tetap bahkan juta tahun. Selama itu ada batasannya, berarti ada akhirnya. Kalau ada akhirnya, berarti akan ada suatu saat kita berada pada titik itu. Barakallahu fikum. Makanya dianggap dekat. Kullu atin qarib. Wasibabul mu'mini fusuq, sab wa syadd. Memaki, mengumpat orang-orang beriman itu adalah kefasikan. Sab. Baik. Maka tidak pantasnya orang memaki. Barakallahu fiik. Wa qitaluhu kufr. Memeranginya atau membunuhnya adalah kekufuran. Membunuh orang mukmin adalah kekufuran, ini amalan kufur. Wa aklu lahmihi min ma'siyatillah, dan memakan daging orang-orang beriman adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya makan dagingnya adalah menggibainya. Gibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian untuk memakan daging bangkai saudara kalian? Tentunya kalian tidak mau. Maka demikian itu pula yang namanya ghibah. Ghibah sama seperti Anda memakan bangkai saudara kalian. Kalian tidak mau tentunya. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghibah adalah engkau menceritakan kejelekan, kekurangan, keburukan saudara kalian dalam keadaan dia tidak senang diceritakan. Kata Rasulullah, dikruka akhaka bima yakrah. Dikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak suka dia disebut-sebut. Tidak mau dia dicerita-cerita. Kalau Anda tahu dia tidak senang untuk dicerita seperti itu, maka jangan pernah cerita-cerita. Wa hurmatu malihi ka hurmati damihi, dan haramnya harta seorang muslim sama seperti haramnya darah dia. Wa man yata'alla 'ala Allahi yukadzibuhu, وَمَنْ يَتَعَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ. Dan siapa yang berdusta, yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kejelekan, untuk kedustaan, yukadzibuhu, maka Allah akan mendustakannya. Wa may yaghfir yughfar lah, dan siapa yang mengampuni maka dia juga akan diampuni. Siapa yang memaafkan dia juga akan dimaafkan. Jadi siapa yang memaafkan saudaranya maka Allah akan memaafkan dia. Agaklah. Kalau kita berbuat baik, kita juga akan diperbuati baik. Kita memberi juga kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu kita tidak boleh bermuamalah kecuali muamalah yang orang senang dimuamalahi dengan itu. Karena kita akan dimuamalahi dengan muamalah itu juga. Kalau Anda tidak senang untuk dimaki, maka jangan pernah memaki orang. Kalau Anda tidak mau dianiaya, maka jangan pernah menganiaya orang lain. Baik. Wa may yaghfir yughfar lahu wa may ya'fu ya'fullahu anhu. Siapa yang memaafkan dia juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik sifat-sifat agung itu. Allah memaafkan. Barakallahu alaikum. Ketika Anda memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan Anda. Ketika Anda menolong orang lain, maka Allah menolong Anda. Kata Rasulullah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Terus-menerus Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Baik. Wa may yaqdimul ghayza ya'jurhu Allah. Siapa yang menahan amarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala untuknya. Menahan amarah bukan menghilangkan dan mematikan amarah, enggak, karena amarah itu akan ada nanti manfaatnya di saat yang tepat. Enggak boleh orang enggak ada sifat marahnya. Marah itu ibaratnya polisinya, syurtah. Jadi ibaratnya satu negara bagian keamanannya ini marah ini. Dengannya dia akan membela diri. Barakallahu fiikum. Baik. Amarah. Siapa yang menahan amarahnya, barakallahu fiikum, ya'jurullah, maka Allah akan mempahalainya. Apa pahalanya? Oh, luar biasa. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisura'." Bukanlah orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa bergulat dan mengalahkan orang lain atau semua orang. Walakinna syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat perkasa itu adalah orang yang bisa menahan amarah ketika dia murka, ketika dia marah. Itu orang kuat. Dan dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, man kawama ghaidahu wa huwa qadirun ala an yunfidahu. Siapa yang menahan amarah dia padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Kan terkadang ada orang marah tapi tidak bisa melampiaskannya karena dia merasa lemah, karena tidak mampu dan seterusnya. Atau kalau dia marah kondisinya semakin runyam, kondisinya semakin tapi dia marah dan mampu untuk melampiaskannya. Barakallahu fikum. Tapi dia tahan diri, tidak mau. Man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala an yufidahu, tayabda'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq. Siapa yang menahan amarahnya dalam kondisi dia mampu untuk melampiaskannya, nanti dia akan dipanggul oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Baik, untuk apa? Hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Sampai dia dipersilahkan untuk memilih dari kalangan bidadari mana saja yang dia sukai. Baik. Luar biasa. Ini namanya apa? Ini pahala untuk orang yang bisa menahan amarah. Wa man yasbir 'ala al-arraziyah yu'awwidhuhu Allah. Barang siapa yang bisa bersabar di atas Raziyah yang musibah. Raziyah itu adalah musibah. Yu'awwidhuhu Allah, akan Allah gantikan untuknya. Dengan catatan tidak meratap, tidak meraung, tidak berkeluh kesah. Jadi timpa musibah, dia hanya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau seorang ditimpa musibah dan ini yang dia ucapkan, maka pasti Allah akan memberikan pahala untuk musibah yang menimpanya, dan Allah pasti akan memberikan ganti untuknya yang lebih baik. Paham? Barakallahu fikum. Baik. Wa may yasbir 'ala ar-razia yu'awwidhuhu Allah. Ini janji pasti. Wa may yabghi sum'ata yusammi'illahu bihi. Dan barang siapa pengen untuk orang-orang menceritakan kebaikan dia, sum'ah, orang dengar-dengar, oh, senang dia kalau dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Baik. Kalau memang dia senang, yusammi'ahullah, Allah akan memperdengarkan ke orang-orang, tapi dia tidak dapat pahala setelah itu. Sama dengan riya. Barakallahu fiik. Sum'ah dan riya. Sum'ah ini biasa amalan-amalan yang tersembunyi tapi dibesar-besarkan dan disebar-sebarkan. Seperti apa? Seperti sholat malam. Ya kan? Amalnya amalan tersembunyi sesungguhnya. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan orang-orang yang mungkin tidak ada di rumahnya. Tapi dia menceritakan betapa dia khusyuknya, betapa dia panjang sholatnya, betapa dia hebatnya dalam sholat malamnya. Dia ceritakan ke orang-orang agar supaya orang mendengar apa yang telah dia lakukan. Barakallahu fiik. Namanya sum'ah. Maka orang-orang pun akan menceritakan, tapi dia tidak lagi dapat pahala. Wa may yatasabbar yudhi'illahu lahu. Siapa yang yatasabbar, yakni mengusahakan kesabaran untuk dirinya. Yasbir beda dengan yatasabbar. Yatasabbar ada usaha, upaya untuk dia bersabar. Barakallahu fikum. Yudai billahu lahu, Allah akan lipat gandakan pahala untuknya. Wa may ya'sillaha yu'adzibhu Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengazab dia. Tsumma istaghfara thalathan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis terkadang beliau beristighfar, barakallahu fikum, dengan istighfar yang banyak. Baik, ini khutbah yang luar biasa. Ini setiap penggalan ini dipenuhi dengan dalil. Ini kesimpulan-kesimpulannya. Wa dzakara Abu Dawud rahimahullahu taala fi sunanihi min hadisi Ibnu Wahab qala akhbarani Muawiyah an Sa'ir bin Ghazwan عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه غزوان أنه نزل بتبوك وهو حاج. Suatu saat dia turun lewat daerah Tabuk untuk menaikkan ibadah haji. Faidah rajulun muqadun fasa'altuhu an amrihi. Ternyata di sana ada seorang yang duduk. Aku pun bertanya tentang keadaannya. Qala sauhadithuka haditsan. Maka orang itu pun mengatakan, aku akan sampaikan kepada engkau satu hadis. Fala tuhadith bihi ma sami'ta anni hayyun. Maka jangan pernah engkau sampaikan kepada siapapun. Barakallahu fik. Fala tuhadith bihi ma sami'tu ma sami'ta anni hayyun. Maka jangan kau sampaikan hadis ini selama engkau masih mendengar aku hidup. Artinya nanti kau sampaikan ini setelah aku mati. Selama engkau masih tahu Kalau aku hidup jangan sampaikan hadis ini. Aku akan sampaikan kepada engkau satu hadis, tapi jangan kau sampaikan selama aku masih hidup. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala bi Tabuk ila nakhlatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di Tabuk, satu tempat, menuju sepohon korma. Faqala hadhihi kiblatuna, tsumma shalla ilaiha. Sayyid hadhihi kiblatuna, illa kiblat kita, tsumma shalla ilaiha, kemudian beliau menghadap kepadanya. Qala fa aqbaltu wa ana gulamun as'a hatta marartu bi bainahu wa bainaha. Faqala faqata'a salatana faqata'a Allahu atharahu. Qala fama kuntu 'alayha ila yawmi hadha. Baik. Qala faqbaltu wa ana gulamun as'a. Baik. Kemudian aku pun datang dalam kondisi aku yang menceritakan kisah ini, orang ini. Aku itu waktu masih kecil, aku berlari-lari. Hatta marartu bainahu wa bainaha, sampai aku melewati Rasulullah antara beliau dengan sutrahnya. Faqala qata salatana faqata Allahu atharahu. Baik. Orang ini telah memutus salat kita dan Allah akan memutus asarnya. Qala fama kuntu 'alaiha ila yaumi hadha. Kata Allahu atharahu, ini orang yang tidak lagi memiliki jejak. Fama kuntu 'alaiha ila yaumi hadha. Maka orang ini pun mengatakan, aku tidak pernah berdiri dari tempat ini sampai hari ini. Tsumma saqahu Abu Dawud min tariqi Waqi' an Sa'id bin Abdul Aziz an Maula li Yazid bin Nimran an Yazid bin Nimran qala ra'aytu rajulan bi Tabuk faqad muqidan faqala marartu bi baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi marin wa huwa yusalli faqala Allahumma qta atharahu fama mashaytu 'alayha ba'du wa bi hadha isnad wa bi hadha al-isnad walladhi qablahu dha'fun. Tapi hadis ini lemah, kata beliau. Hadis ini lemah. Qala rahimahullah ta'ala fasl fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina salatayn fi ghazwati Tabuk. Pasal beliau menjamak dua salat di perang Tabuk. Qala Abu Dawud hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Layth an Yazid bin Abi Habib an Abi Tufail an Amir bin Wathilah an Mu'ad bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tazigh asy-syams akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'ashr. Faisallihima jami'a. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Dianggap perang Tabuk walaupun tidak terjadi perang. Barakallahu fiik. Idza irtahala qabla an taziga asy-syams. Beliau kalau berangkat meninggalkan satu tempat sebelum matahari condong. Taib, artinya sebelum matahari berada di tengah-tengah langit, apalagi condong. Taib, akhara adh-dhuhra. Beliau tetap melanjutkan pelajaran atau beliau tetap melanjutkan perjalanan dan sholat duhurnya ditangguhkan. Paham barakallahu fikum. Kalau di zaman ini sekarang misalnya kita mau berangkat ini. Taib, kita berangkat, ternyata jam berangkat kita berapa? Jam 11. Tetap berangkat, nanti duhurnya di lakukan di waktu asar, dikumpul di jamak dengan asar di waktu asar. Hatta yajma'a ila al-asr. Fa yusallihi ma jami'a. Nanti di waktu asar beliau melaksanakannya. Dua rakaat duhur, dua rakaat asar. Wa idza tahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma al-isha. Demikian juga kalau beliau berangkat sebelum maghrib, Beliau sekalian mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib sampai masuk waktu isya dan melaksanakannya bersama dengan sholat isya di waktu isya. Wa idza rtahala ba'da al-maghribi ajjala al-isya. Kalau ternyata beliau hendak berangkat setelah maghrib, maka sekalian beliau mengumpulkannya dengan isya. Paham rabbiku? Misalnya maghribnya kita ini jam 6 misalnya, atau sedikit lagi sebelum jam 6. Nanti setelah jam 6, nanti setelah pokoknya selesai maghrib langsung berangkat. Beliau sekalian sholat apa? Sholat isya, menjamaknya dengan sholat isya, kemudian berangkat. Baik, fasallaha ma'al maghrib. Baik. Wa idza rtahala ba'dal maghrib ajjala al-isya, fasallaha ma'al maghrib. Yani beliau memajukan sholat isya di waktu maghrib. Hagalah. طيب وقال الترمذي اذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر. Berkata Imam Tirmizi, "Idza irtahala ba'da zaig asy-syams." Kalau beliau melakukan perjalanan berangkat setelah tergelincirnya matahari, maka sekalian beliau melakukan salat zuhur bersama dengan salat asar di waktu zuhur. Dia tarik asarnya ke zuhur dan menjamaknya. Wa shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'a. طيب وقال حديث حسن غريب وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس بتقديم الوقت حديث قائم كتب اليوم وكتب أبو داود هذا حديث منكر وليس بتقديم الوقت حديث قائم دادة طيب مثلا مسألة إني بارك الله بكم حديث yang صحيح وقال أبو محمد بن هازم لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد ابن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل. Berkata Abu Muhammad ibn Hazm, لا يعلم أحد من أصحاب الحديث, tidak ada seorang pun dari kalangan ahli hadis yang mengetahui bahwa Yazid ibn Abi Habib mendengar hadis dari Abi Tufail. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.